Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari ikhwana sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semuanya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah tarbiyah. Afwan Ustadz, bagaimana nasihat antum terhadap orang tua atau wali santri yang langsung menerima laporan anak-anaknya terhadap pendidikan di sekolahnya atau di ma'hadnya, yang notabene orang tua langsung mempercayai laporan dari anak, kemudian menyalahkan pihak sekolah dengan catatan bahwa orang tua tidak mengetahui persis perkembangan anaknya di sekolah. Nah, sebatas yang saya pahami dari pertanyaan ini, ya, Taib, harus antum ketahui bersama, ya, bahwasanya pendidikan itu pada asalnya adalah kewajiban dari orang tua. Hadza huwal wajib. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, mentarbiyah anak-anaknya. Rasul mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu. Berarti kita sebagai orang tua, ya, sebagai aulia, punya kewajiban untuk mendidik anak. Hadza huwal asl. Pada asalnya kita sebagai orang tua adalah pendidik. Wabillahi taufiq. Juga ayat Allah azza wa jal, qu anfusakum wa ahlikum nara, itu juga tertuju kepada kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita di atas tarbiyah yang baik. Adapun ma'had, ya, adapun ma'had, mereka adalah pembantu kita sebagai aulia, membantu di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Sehingga harus difahami posisi kita apa sebagai orang tua dan posisi ma'had juga apa sebagai ma'had. Naam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Lihat betapa besar peran orang tua, ya, terkait dengan anak-anaknya. Adapun ma'had sekali lagi, dia adalah pembantu, membantu kita sebagai orang tua. Kita semuanya sama-sama wali, punya anak, dan kita juga sadar ketika kita menitipkan anak kita ma'had adalah kita, ya, meminta bantuan. Sehingga suasana yang terwujud antara orang tua dengan ma'had seharusnya adalah suasana ta'awun, saling bantu-membantu, ya, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Ini yang harusnya terwujud. Bukan saling menyalahkan, bukan saling mencurigai, ya. Wabillahi taufik. Walaupun kalau mau dicari salah-salah, ya namanya orang tidak ada yang apa? Maksum. Orang tua ya salah, bisa jadi ma'had juga punya kesalahan. Tetapi harus betul-betul kita sadari bahwasanya ya suasana yang harusnya terwujud bainana wa bainal ma'had au ma'ahid as-salafiyah, di antara kita sebagai wali tholabah dan juga ma'had-ma'had ahlus sunnah salafiyah, itu adalah suasana apa? Ta'awun alal birri wat taqwa. Sehingga kita harus berusaha mewujudkan suasana ta'awun itu. Pengurus ma'had berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan suasana ta'awun di ma'had, yang diantara upayanya adalah adanya musyawarah, tasyawur, untuk menyelesaikan semua masail yang ada di dalamnya. Ya, masalah yang terkait dengan teknis atau non teknis, permasalahan yang terkait dengan guru atau terkait dengan anak, atau masalah yang terkait dengan lingkungan, atau masalah yang terkait dengan apa, KBM, kegiatan belajar mengajar, atau yang terkait dengan masalah ya, kurikulum ila akhirihi dan yang lainnya. Di ma'had sendiri berusaha untuk mewujudkan suasana ta'awun, ya. Karena ini tugas berat. Dan saya yakin orang tua pun ketika menitipkan ya tahu itu tugas berat, ya. Sehingga jangan sampai ya suasana ta'awun itu dirusak, ya. Jadi bagaimana di ma'had itu suasana ta'awun berjalan baik, ya, antara mudarris, apalagi sebuah ma'had yang di situ bercampur dengan lingkungan ikhwan, ada komunitas, ya. Maka harus ada kerjasama antara ya, pengurus ma'had, ma'had dengan komunitasnya. Kemudian juga ma'had dengan apa? Aulia tholabah. Ya. Kalau ada terwujud suasana ta'awun, ya, maka akan apa? Akan menjadi terus bertambah baik pendidikan itu insyaallah. Nah, terkait apa yang ditanyakan, ketika ada anak itu menyampaikan berita kepada ya orang tua tentang ma'hadnya, tentang perlakuan mudarisnya, tentang kejadian di ma'had dan seterusnya, ya, namanya laporan anak bisa benar, bisa apa? Salah. Kalaupun benar juga kadarnya, ya, bisa berlebih, bisa sedang, bisa kurang. Ya. Taib. Dan seorang di dalam menceritakan itu juga sangat terpengaruh dengan perasaan, situasi dan juga apa? Kondisi. Ya. Tidak mengapa orang tua mempercayai, tidak masalah sebenarnya. Ya. Karena dia tahu anaknya itu jujur. Ya. Tetapi permasalahannya mensikapi berita itu bagaimana? Ya. Misalnya anak menceritakan, "Bi, saya dikeroyok sama teman-teman." Ya. Ya. Ustadz lewat biar dibiarkan saja, tidak dipisah misalnya. Saya tahu persis anak saya itu jujur, dia tidak dusta. Jadi insya Allah berita ini apa? Benar. Mungkin gitu, ini contoh saja. Ya. Tapi ketika membenarkan berita itu, terus bagaimana sikap kita? Apakah kemudian berita yang benar itu yang kita nilai benar? Padahal itu juga belum tentu, kadarnya juga Allahu a'lam. Ya. Apakah kemudian akan kita sikapi ya sebagai berita yang akan merusak ta'awun kita di dalam apa? Ya, mendidik anak kita? Atau justru laporan itu akan semakin menjadikan baik ya ta'awun kita dengan ma'had? Ya. Kalau kita bermain perasaan, "Oh, ini ma'hadnya enggak beres ini." Ya. Ustadz apa? Ya. Pengurus apa, anak saya dikeroyok lewat saja ndak dia apa? Bisa misal. Ini kan berarti menerima berita yang dianggap benar, kemudian berita itu dijadikan sebab tidak baiknya apa? Ta'awun. Yang rugi siapa? Dia, kemudian juga dakwah juga mungkin ma'had. Ya, semuanya rugi. Tapi kalau berita itu kemudian ya dia benarkan, ya, tetapi itu justru dijadikan sebagai sesuatu yang semakin ya menjadikan taunya baik. Subhanallah, ini berarti ma'had ini butuh perhatian lebih. Ya, saya memang kurang perhatian ini. Ya. Anak saya dikeroyok, jangan-jangan memang anak saya tadinya ya membuat masalah. Hari ini kelahi sama fulan, menang anak saya. Besok sama itu menang lagi, ini menang lagi. Sudah terakumulasi 10 orang dikalahkan. Nah, 10 orang kemudian apa? Ya. Iya. Rombongan ngeroyok. Ustadznya memang sudah menghadapi 10 kasus sudah mangkel juga, marah. Wes sisan sekalian saja. Lihat, wah sudah kesempatan ini. Loh, mungkin enggak? Ya, mungkin saja walaupun itu enggak ada. Mohon maaf, ini contoh mungkin terlalu ya. Ya, artinya cerita itu ya, cerita itu coba dia jadikan sebagai sesuatu untuk justru semakin baik tahun. Datang ke ma'had, klarifikasi. Ustadz ada kejadian seperti ini, mohon maaf Ustadz. Ini sama sekali saya tidak menyalahkan ma'had ya, untuk kebaikan bersama Ustadz ya. Atau kepada wali kelasnya, atau kepada mudir, atau kepada ya siapa ya, kan. Ada kejadian seperti ini, gimana Ustadz? Oh iya. Sehingga dengan kejadian itu justru ya semakin mempererat apa? Ta'awun. Oh ya, berarti ini kita punya apa masalah ini Pak, sebagaimana kita menyelesaikan? Nah, dibahas bareng-bareng. Ya. Sebuah problema ini justru semakin menjadikan apa? Ya, baiknya sebuah ta'awun. Na'am. Wabillahi taufik. Jadilah Anda sebagai sebab kebaikan. Dan jangan menjadi sebab kejelekan. Karena manusia itu ada dua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebagian manusia ada yang Allah jadikan sebagai mafatihul khair. Ya. Pembuka kebaikan ya, usulannya, idenya ya, dorongannya, motivasinya menjadikan orang baik ya. Ada yang menjadi apa? Justru menjadi pembuka-pembuka kejelekan. Jangan sekali-kali Anda, kita ini justru menjadi pembuka apa namanya? Kejelekan. Jadilah pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Itulah sebaik-baik manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini terkait dengan pertanyaan ya, yang pertama. Baik. Masih ada pertanyaan berikutnya. Masih terkait dengan pendidikan tarbiyah. Seandainya ada di antara ya Ahlus Sunnah Salafiyun yang terasa berat untuk memasukkan anaknya di pondok, jadi masukkan ke pondok itu berat ya. Alasannya khawatir kalau nanti anaknya itu terpengaruh dengan akhlak-akhlak jelek dari anak-anak lain yang mondok di pesantren itu, sehingga lebih baik memilih untuk mendidik anaknya di rumah. Bagaimana menurut syariat tindakan saudara kita itu? Iya. Alhamdulillah kalau mendidik di rumah sendiri. Kalau memang dia apa? Mampu. Iya. Karena pada asalnya ya anak itu yang bertugas untuk mendidik adalah siapa? Orang tua. Tetapi pertanyaannya apakah memang benar Anda mampu? Ini pertanyaan dulu. Mungkin kalau anak satu masih bisa ya, punya perhatian penuh, full ya, perhatian ya. Tapi lahir anak yang kedua ya, membuka kelas di rumah ya. Yang ini kelas satu ya, kakaknya kelas apa? Dua. Masih bisa ya, ya. Lahir lagi ya, anak yang ketiga ya. Kan gak mungkin juga langsung kelas satu ya. Pokoknya anaknya itu enam akhirnya. Ada kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima, kelas enam. Luar biasa ini mak. Ya kan ya. Subuh-subuh bangun ya, ya. Kalau abinya mungkin ya Ma'isyah, ya kan? Ya. Abinya Ma'isyah insya Allah ya. Ya. Atau semuanya jadi guru. Abinya guru kelas 1, 2, 3, umiknya 4, 5, 6. Seperti itu. Ya. Ya. Kalau mungkin satu ya, mungkin barangkali ya. Kalau memang betul-betul dia memiliki kemampuan dan dia melihat ya, dia bisa dan ya, mungkin bisa jadi. Coba para ulama dulu, ya kan, dididik oleh orang tuanya, ya, di rumahnya menyelesaikan Al-Quran. Ada sebagian anak ikhwan kita selesai Al-Quran dengan orang tuanya. Ya. Baik, perhatian terus, serius, pagi, siang, dan bisa dengan kelembutan. Tidak ada masalah dengan saudaranya, kakak adiknya. Ya. Makanya, ya, pertanyaan balik kita ajukan, benarkah memang Anda mampu? Kalau mampu, alhamdulillah, kita dukung saudara kita. Ya. Nah, tapi kalau kemudian, ya, ya. Tapi ini masalah pertama, mendidik anak di rumah. Kemudian masalah yang kedua, ya. Karena alasan khawatir anak-anaknya dia itu nanti rusak akhlaknya karena apa? Ya, akhlak-akhlak teman-temannya yang jelek di pondok. Nah ini, ya, perlu untuk kita ingatkan. Ya. Taib. Ini tanggung jawab kita semuanya. Kalau memang betul di sebuah ma'had itu, ya, anak-anak kok akhlaknya tidak baik, itu tanggung jawab kita bersama. Anda mendidik anak Anda di rumah dengan kesibukannya juga harus memikirkan ini. Anak-anak Ahlus Sunnah juga. Ya. Taib di ma'had, ya. Kok bisa seperti ini? Saya harus memberikan kontribusi. Saya harus bisa berta'awun. Saya harus bisa berupaya. Ya. Ya. Bagaimana agar anak-anak ini baik? Ya. Kerjasama. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri dalam dan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita dan anak-anak kita pun kalau kita didik di rumah apa ya betah terus di rumah. Ya. Ada saatnya dia harus berinteraksi dengan teman-temannya. Ya. Ada saatnya. Kita khawatir ketika kita kemudian malah mengurung mereka, kemudian membatasi mereka. Ini akan menjadi bumerang bagi apa? Bagi kita. Ya. Baik, barangkali jawaban saya tidak jelas. Ya. Agak ke utara, agak ke apa? Selatan. Tetapi semoga bisa difahami. Ya. Nah, terkait dengan masalah yang pertama tentang saudara kita yang mendidik anaknya di rumah, walhamdulillah. Ya. Kalau semuanya bisa seperti itu, ya sudah, masya Allah, ya kan. Ma'had tidak perlu apa, ya. Susah-susah lagi. Ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang ada itu tidak mungkin terwujud. Secara umum tidak mungkin terwujud. Kenapa? Karena kemampuan ikhwan bermacam-macam. Mau mendidik anak agar makhraj hurufnya bagus, artinya sang guru makhrajnya harus apa? Bagus. Mau mendidik anaknya untuk punya hafalan yang bagus, juga orang tuanya harus punya hafalan yang apa? Bagus. Mau mendidik anaknya memiliki akidah yang sahihah, orang tuanya juga harus punya ilmu tentang akidah yang apa? Sahihah. Mendidik anaknya untuk dia mengerti, ya, ya, semuanya. Bisa menulis ya, bapaknya harus bisa menulis. Bisa membaca, bapaknya juga harus bisa apa? Membaca. Ingin anaknya bisa baca kitab, juga bapaknya harus bisa baca apa? Kitab. Ayo le, anak-anakku sini duduk. Kalian harus bisa baca kitab ya. Bapak bisa baca? Enggak bisa. Pokoknya kita belajar. Nah, gimana mau bisa baca kitab bagaimana? Iya kan? Ini contoh. Mungkin dalam kondisi tertentu bisa di kelas 1, kelas 2, tapi begitu sudah tinggi merasa berat. Dari sisi keilmuan orang tua, dari sisi jumlahnya anak yang akan dia apa? Dididik. Ya. Nah, apalagi anak-anak salafi ini banyak kebanyakannya, ya kan? Ya. Baik. Sampai ada apa namanya? Kisah ya, Asy-Syaikh bisa yudkar ini. Ya. Ya, sampai ada orang punya urusan di sebuah kantor, ya kan? Ya. Menyerahkan apa namanya? Kakaknya. 3 lembar. Ya kan? Dari pihak kantor, Pak, ini kelebihan ini, 1 lembar cukup. Nah ini semua kakak saya. Jadi kakaknya memang segitu ya. Selembar kan isinya berapa? 10 ya kan. Nah, kalau anaknya misalnya ya 15 saja ya kan, atau anaknya loh iya sudah jadi 3 lembar. Iya. Iya kan? Nah, kalau istri 4 masing-masing 10 berapa lembar kakak itu? Iya. Iya. Lah kalau itu dia didik sendiri di rumah. Ya ini mohon maaf, jadi memang perkara yang harus ya Pak diingatkan. Yes. Ini juga yang bertanya, jangan kemudian memberikan sikap kepada saudara tersebut, ya kan? Karena mungkin saudara tersebut memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya di rumah. Tapi saya katakan itu kemampuan yang terbatas. Ada saat ya dia harus melepaskan anaknya. Ya atau tidak? Nah, di situ berarti dia juga harus berpikir. Sekarang kelas 1, kelas 2 bolehlah saya didik di rumah. Terus nanti yang di pondok teman-temannya yang itu masih banyak enggak disiplin atau kurang akhlaknya, oh, saya harus bertanggung jawab, harus berusaha untuk menyiapkannya. Ada lagi ta'awun antara dia dengan ya ikhwan semuanya, dengan ma'had, ya. Bisa difahami ikhwan ya? Baik. Pertanyaan seputar jual beli. Afwan, izin bertanya tentang materi seputar jual beli. Bagaimana menjelaskan kepada seseorang yang bermuamalah pada jual beli yang dilarang syariat dengan alasan orang tersebut mengatakan mencari uang atau pekerjaan di zaman sekarang ini sulit. Yang haram saja sulit, apalagi yang apa? Halal. Jawaban bagi pertanyaan ini ya. Ya. Seandainya yang bertanya itu orang yang tidak ngaji, ya. Orang yang yakni ya jauh dari agama seperti itu. Ya, saya katakan wajar. Karena kejahilan. Ya. Tapi kalau yang bertanya ini adalah orang yang apa? Ya, sudah belajar ilmu. Hadza gharib. Ini aneh, ya. Aneh ini kalau yang bertanya orang yang sudah apa namanya? Ya, belajar. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini ucapan ini sesungguhnya adalah waswas syaitan. Waswas syaitan. Baik yang bertanya ini orang yang jahil atau yang bertanya itu orang yang sudah apa? Belajar. Ya, dibisiki syaitan ini. Sedang dibisiki syaitan. Ya. Kalau seorang mau jujur, mau duduk merenungkan pekerjaan yang halal itu banyak. Ya, saya bilang sedikit. Ya. Merumput, halal atau haram? Halal, ya kan? Jual bubur kacang hijau, halal atau haram? Halal. Jual gorengan, halal, ya kan? Ya. Menarik becak, halal. Ya. Coba kita tanya anak-anak kita, ya. Pekerjaan yang halal, contohnya apa? Hah? Jual gorengan. Sudah tadi. Yang lain. Ya. Yang lain. Hah? Hah? Ngojek. Halal juga, ya kan? Cuman harus dilihat yang diboncengkan siapa, ya gitu kan? Harus juga sesuai dengan syariat. Ya. Ngojek. Toyib, ini bagus. Ya. Loh ini anak-anak saja tahu pekerjaan yang halal. Ya. Ini yang bertanya kan orang tua. Kok bisa bertanya mencari pekerjaan yang halal saja, yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini mohon dipertimbangkan pertanyaannya ini. Ya. Ya. Malu kita sama apa namanya? Bapak-bapak tukang becak, malu kita. Ya. Malu sama para petani yang di desa itu. Subhanallah, di desa itu Masya Allah. Ya setiap hari ya. Ada ikhwan yang pekerjaannya naik turun pohon kelapa, sehari sampai berapa puluh pohon kelapa. Ya. Ya. Bisa sampai 25 pohon kelapa, pagi sore. Ya. Luar biasa. Saya naik satu saja luar biasa. Ya kan, 25. Ya, naik turun, naik turun. Allah beri kekuatan dia. Ya. Allah barokahi anak-anaknya, keluarganya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh apa coba? Ya. kalian mengambil tali, kemudian kalian mengambil kayu apa? Bakar. Contoh yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, mengambil kayu bakar kemudian kalian jual. Ya. Itu contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ya. Lebih baik daripada seorang apa? Ya, meminta-minta. Masyaallah, assalamu ala afiyah. Baik. Wah, ini pertanyaan. Mohon Ustaz penjelasan tentang sikap tawakuf di dalam fitnah yang diperbolehkan. Nah. Sikap tawakuf yang diperbolehkan dalam fitnah adalah ketika memang dalam masalah tersebut ya, belum ada kejelasan. Ya. Belum ada kejelasan. Wabillahi taufik. Dan yang paling paham tentang fitnah adalah para ulama. Wabillahi taufik. Nah, kalau kemudian dalam sebuah fitnah sudah dibahas oleh para ulama, kemudian ya diterangkan wujuhul haq, sisi-sisi kebenaran dalam fitnah, mana yang benar, mana yang salah, ya. Dengan adillahnya, dengan dalil-dalilnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, ya, kita jangan terlarut dalam fitnah, tetapi kita tentunya mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Wabillahi taufik. Adapun ketika para ulama sudah berbicara, sudah menyebutkan dalilnya, kemudian dengan dalih tawakuf, sudah saya tawakuf saja, tidak ikut-ikutan, tidak ikut sana, tidak ikut sini. Itu biasanya dan indikasinya dia memiliki apa? Kecondongan. Ya. Ya. Memiliki kecondongan. Ya. Ada hawa nafsu yang diikuti. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ya. Maka dalam setiap fitnah hendaknya kita melihat bagaimana para ulama, ya, bagaimana para asatidzah yang senantiasa berusaha untuk berhubungan dengan para ulama, ya, menyampaikan ya hakikat sebuah fitnah. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan kemudian masa bodoh dan setiap fitnah saya tidak mau tahu. Ini namanya bukan tawakuf, tidak mau tahu ini. Ya. Kalau para ulama sudah bicara, ya, terlebih para ulama yang memiliki ya, ketajaman dalam fitan, ya, seperti Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Maka hendaknya kita mengikuti al-haq, mengikuti dalil yang disebutkan. Alhamdulillah sesuatu itu wadih, jelas. Jelas ini kesalahannya, ini bantahannya, sudah jelas, wadih. Alhamdulillah dalam berbagai macam fitnah yang terjadi. seperti telah kita isyaratkan pada pertemuan yang telah lalu, seperti fitnah Qutbiyah, ya. Bagaimana Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali menjelaskan tentang fitnah itu, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb dalam masalah akidah, dalam masalah, dengan jelas bukti-buktinya, bantahannya dengan dalil Al-Kitab wa Sunnah. Ya. Kalau dalam masalah itu udah tawakuf, bahaya, hati-hati. Ya. Ini al-haq. Tampak, zahir, jelas, terang, beneran. Kemudian muncul fitnah berikutnya. Sururiyun, ya, Muhammad Surur, Zainal Abidin. Ya. Demikian pula berbicara para ulama, termasuk Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi. Muncul fitnah ihya uturas, ya, taib, yang juga ya, berbicara para ulama, termasuk Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, penyimpangan-penyimpangannya, mandorot-mandorot yang terjadi, bukti-bukti yang ada pada kancah dakwah di berbagai penjuru negeri, nah itu semuanya bukti-bukti itu nampak di situ. Membuat kerusakan. Bukan hanya Syekh Rabi yang berbicara, Syekh Muqbil bin Hadi, ya, semuanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi kan ada ulama juga yang baik. Kalau ada ulama yang belum berbicara, ya, atau mungkin ada pembicaraan yang apa namanya, ya, sepertinya membela misalnya. Kita bukan mengikuti orang per orang, tapi mengikuti dalil. Kita lihat dalil yang dipakai. Ya, ya. Al-alim hujjah ala man lam ya'lam. Orang yang tahu, alim hujjah bagi orang yang tidak apa? Mengetahui, ya. Jelas bagaimana kerusakan. Naam. Ihya uturas. Ya. Wabilahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Permusuhan dengan dakwah salafiyah itu demikian nyata, dan sebagainya kita rasakan. Ya. Bagaimana masjid-masjid yang tadinya adalah masyarakat umum kemudian direhab oleh Iya Uturas, begitu sudah direhab, ya, kita dilarang untuk mengisi. Tidak boleh ngisi, Ustaz, ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak, padahal tetangganya. Itu kita rasakan sendiri, ya. Sejak kecil sholat di situ, ya, sampai tua seperti ini, begitu dibangun oleh Iya Uturas, tidak boleh, ya. Dalam keadaan masyarakat menginginkan sebenarnya. Pernah kita diminta oleh, ya, sekelompok masyarakat untuk ngisi di masjidnya. Datang takmir, Ustaz, ngisi di tempat kami. Ya, insya Allah. Satu bulan tidak dihubungi. Ya, baik. Setelah itu sebulan kemudian datang, maaf Ustaz, tidak jadi. Kenapa? Ya, ternyata tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang langsung instruksi itu, ya, ini tangan kanannya Abu Qatadah, ya, ya. Jalurnya ke sana. Kita tidak boleh ngisi, ya. Akhirnya masyarakat karena perlu butuh, sudah Ustaz, kalau demikian kita ngaji di rumah-rumah saja ya Ustaz. Di depan masjid, belakang masjid, samping masjid, kanan masjid, terus kayak gitu nah. Ya. Tidak boleh di masjid. Namun ketika yang mengisi hizbi macam-macam, silahkan, bebas. Ya. Di daerah Cilacap, ya, ya, Ihya Uturas membantu, ya, pondok, ya, Muaddib, yang di situ tempat bersembunyinya Nurdin M Top, ya, dan mertuanya di situ, ya, ya, dibangun, dibantu oleh Ihya Uturas, dan yang meresmikan adalah Abu Qatadah, ya, yang biasa ngisi di Rojak juga itu, ya kan? Ini ada pertanyaan tentang Rojak. Ini sudah sekalian menjawab itu. Yaitu orang-orangnya seperti itu. Ya. Bertahun dengan apa namanya? Ya. Haula mereka itu. Ihya Uturas adalah yayasan hizbi. Tidak diragukan. Ya. Ada bai'at bid'ah. Ya. Dan mengajarkan khuruj 'alal hukam. Memberontak kepada penguasa. Wa takfirul muslimin. Ya. Ya. Dan tadi menghalangi dakwah-dakwah. Membantu apa namanya, ya, orang-orang yang justru akan membahayakan kaum muslimin, ya. Itu Ihya Uturas. Nah sekarang kalau ada misalnya ada seorang alim yang mengatakan tidak bapak bermuamalah dengan mereka misalnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Iya. Karena ini datanya, faktanya, buktinya lengkap. Madharatnya tampak. Kemudian tawakuf. Bahaya nanti. Iya. Kalau yang kena anak kamu bagaimana? Abis saja tawakuf. Iya. Jadi saya ikut ya terus ya. Ya ya bapak sih tawakuf ya. Bapak tawakuf ya. Kalau yang jadi korban anaknya sendiri bagaimana? Ya. Harus jelas sesuatu yang sudah jelas ini. Para ulama berbicara. Ya mungkin saja seorang alim ya tidak tahu fakta. Mungkin saja ya atau tidak ikhwan. Sehingga jawabannya tidak seperti orang yang mengetahui. Fal alim hujja ala man lam ya'lam. Fitnah yauturas berlanjut dengan fitnah-fitnah yang lain. Ya, Abu Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Ali Al-Halabi. Wah, Ali Al-Halabi ini sudah sekarang tambah parah sudah namanya. Ya. Memuji-muji siapa? Ya, Bin Laden, ya. Dan ini diundang terus ke Indonesia ini. Nah, ya. Oleh orang-orang rojak. Ya. Diterjemahkan oleh para doktor. Doktor menerjemahkan siapa namanya Bapak Ali Halabi. Baik. Dipromosikan di hadapan umat. Wahwa yuharibu dakwah salafiyah. Dia memerangi dakwah salafiyah. Ya. Mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada dakwah salafiyah. Ya. Ini rojak seperti ini. Muhammad Arifi yang jelas-jelas ikhwanul muslimin, ikhwan di pemikirannya yang ditawarkan juga kepada umat. Tidak bisa kita sebutkan saking banyaknya. Dai selfi bukan salafi. Bukan dai selfi, iya kan? Iya. Taib. Ngopi dulu coy, iya kan? Nah ini al-afu ini namanya, ya. Ngopi dulu apa ada para ulama kemudian seperti itu? Berenang kemudian dia apa namanya disuguhkan kepada seluruh masyarakat. Ya, selfie selfie. Ya. Lebih parah lagi selfienya dengan perempuan. Ya Subhanallah. Apakah yang seperti ini yang akan disuguhkan kepada umat? Ya, selfie dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, taib. Ada pertanyaan sudah ada ya. Baik. Afan Ustaz, ana mau bertanya bagaimana cara yang tepat dalam menjelaskan perbedaan antara salafiyun dengan rojaiyun atau yang sejalan dengan mereka. Terkadang ana bingung dalam menjawab pertanyaan seperti ini. Sudah bingung atau sudah enggak bingung sekarang? Iya. Ya. Tadi contohnya. Iya. Iya. Dai roja itu ya. Tidak diantara mereka tidak selektif bergaul dengan siapapun. Sekarang dalam urusan dunia, kalau kita bergaul dengan siapapun itu madharat ya atau enggak? Urusan dunia loh, dengan penipu, dengan pembunuh, ya, dengan pesakitan, ya, dengan orang gila, dengan sudah macam-macam. Bareng bersama, maka orang akan menilai ini orang enggak pas untuk bersama dengan dia. Ya. Ini dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan agama, ya. Sudah seperti ikhwanul muslimin, semuanya dirangkul, ya. Dengan tokoh Hizbut Tahrir bersama, ya kan? Dengan jamaatut tabligh bersama, ya. Baik, tidak ada ingkar bainahum, ya. Kemudian dengan siapa lagi sudah? Nah, tokoh-tokoh tadi ditawarkan dan seterusnya, tidak selektif, ya. Nah, apakah anda akan ya apa namanya berguru kepada orang-orang yang selektif atau dengan orang-orang yang tidak selektif? Dari itu saja sudah cukup, belum bicara yang lain. Ini tidak selektif, ini selektif, ya. Belum lagi dalam cara apa namanya bagaimana thariqah dakwahnya. Namanya dakwah itu thariqahnya juga harus sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dengan cara-cara yang bid'ah, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam wissawab. Nah, bagaimana hukum sholat tanpa sutroh atau pembatas sholat? Sholatnya sah, ya, ya sholatnya sah, ya. Tetapi dia, ya, telah menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa alaihi an yaqrub, dia untuk mendekat kepada apa? Sutroh. Adapun sholatnya sah, ya. Sholatnya sah. Ada khilaf dengan para ulama tentang hukum sutroh. Hal hiya wajibah, apakah dia wajib atau apa? Atau sunnah muakkadah. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam selalu sholat apa, mendekat kepada apa? Sutroh. Dan ada perintah-perintah, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan wajibnya. Adapun masalah sahnya, ya, tetap sah, ya. Tetapi hendaknya kita mendekat kepada sutroh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada majelis-majelis kita. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Ada kalimat-kalimat yang secara tidak sengaja mungkin saya menyinggung antum semuanya, ya, yang sesungguhnya kita tidak ada maksud sama sekali. Mungkin beberapa contoh, ya, mengena pada diri antum, yang itu sesungguhnya nasihat untuk saya pribadi, ya. Selama kita bertemu di sini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga majelis-majelis kita ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.